ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ومن المواقيت المكانية أو الزمانية مكانية المواقيت المكانية منها قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء قرن المنازل وقد يقال قرن الثعاليب لوجود أربع روابي صغار تسكنها الثعاليب وقد أزيلت إحدى تلك الروابي لتوسع طريق مكة إلى الطائف وبقي الآن منها ثلاث أما الثعاليب فمع توسع العمران هربت عن المنطقة Tempat tersebut dibaca Qarnul Manazil, kadang-kadang disebut juga dengan Qarnus Sa'alib. Sa'alib jama' Sa'alab. Liwujudi arba' rawabi, karena di sana ada empat bukit yang di sana tinggal Sa'alab. Ini sejenis serigala. Atau anjing-anjing liar banyak di sana. Waqad uzilat ihda tilkar rawabi, tetapi bukit-bukit tadi satu sudah diratakan untuk perluasan jalan. Jalan Mekah Taif. Maka yang tersisa adalah tiga saja. Amma Sa'alib, adapun Sa'alabnya, serigala-serigalanya bersama dengan Imran, semakin ramainya tempat tersebut, banyak rumah-rumah, banyak jalan-jalan, banyak manusia tinggal di sana, maka mereka pindah, harabat anil mantiqah, meninggalkan tempat tersebut. Tapi namanya masih melekat, Qarnus Sa'alib. Wal Qarn maknanya adalah Jabal Saghir. Qarn maknanya adalah rawabi. Huwa al-jabal as-saghir, gunung kecil, maka kita istilahkan dengan bukit. Wa hadha al-miqat ishtuhira ismuhu al-an bi sayl al-kabir. Namanya sekarang lebih terkenal dengan as-sayl al-kabir. Wa masafatuhu min batlin wadi, jaraknya dari perut lembah ke Mekah Al-Mukarramah 78 kilan, 78 kilo. Wa min al-maqahi wal amkinah allati i'tada an-nas, dan diantara atau diukur dari jarak maqahi wal amkinah, tempat-tempat tinggal dan warung-warung, makha itu warung tempat kahwa, disebut dengan makha. Mada takulun? Kafe? Iya, kafe yang benar-benar jual kopi. Dari kata kahwa, makahi, makha, jamaknya makahi. Allati i'tada an-nas an yuhrimu minha, yang kebiasaan manusia berihram dari sana, itu jaraknya 75 kilan. Jadi kalau kita gambarkan batnil wadi di sini misalnya ke arah Mekah sana itu 78 kilan. Tetapi mereka lebih banyak berihram di sini. Walaupun ini semua disebut dengan Qarnul Manazil atau Qarnul Ta'alib, yang salah satunya sudah habis kena jalan, perluasan jalan, wallahu alam yang sebelah mana. Ala kulli hal, di sini sudah ramai. Kalau sudah itu miqat, tempat lewatnya orang haji dan ihram, otomatis berkumpul di sana para pedagang yang menjual kain ihram, yang menjual sabuknya, yang menjual segala macam di sana, sampai juga yang menjual makan dan minuman. Maka itu dikatakan dengan maqahi, tempat-tempat makan-makan di sana, gahwa, warung-warung, segala macam. Kalau dari situ ke sana sudah berkurang 200. Tadi dari Batnil Wadi, dari tengah perutnya lembah yang disebut dengan Qarnul Manazil, itu dikatakan 78 kilan. Wa minal maqahi wal amkinah allati i'tadan nas, dan tempat-tempat atau dari rumah-rumah dan dari tempat biasa mereka ihram di sana, tempat-tempat pertokoan-pertokoan, 75 kilan. Nah, kurangnya 2 saja, tidak sampai 20 ya. Wasail al-kabir al-an qaryatun kabiratun fiha mahkamah wa imarah wa jami'ud dawair wal marafiq wal khadamat wal madaris al mutanawwi'ah. Tempat ini sekarang dikenal dengan nama apa? Sailul Kabir. Sailul Kabir sekarang ini kalau kalian ke sana sudah seperti kota. Qaryatun kabira, satu desa yang besar. Di sana sudah lengkap, ada mahkamah, ada imarah, ada kantor pemerintahan, ada mahkamah, pengadilan, ada segala macam kantor-kantor. Enam, dan segala macam khidamat-khidamat. Khidamat itu segala macam barakallahu fikum, pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat itu bisa untuk urusan kesehatan, untuk urusan kantor ini, kantor itu, lengkap. Wal madaris al-mutanawwi'ah, demikian pula sekolah-sekolah ramai di sana. Wa yuhrim min qarnil manazil ahlun najd, yang berihram dari Qarnul Manazil adalah penduduk dari Najd dan Hujjaj Asy-Syarq. Hujjaj dari arah timur. Kulluhu min ahli al-Khadij wal Iraq wa Iran wa ghairihim. Masih ingat gambarnya? Gambar laut merahnya aja dulu. Baik. Dari arah sana. Di sini arah syarq yang lewat darat, mereka dari sini. Barakallahu fikum. Adapun Indonesia di sini dari Yaman. Walaupun kalau dikatakan syarq, masih syarq mereka, arah timur. Tapi karena rata-rata pakai pesawat lewat sini, lewat Yaman, maka yalam-lam rekodnya. Adapun yang dari sana Qarnul Manazil. Baik. Di antaranya penduduk negeri Khalij, Kuwait dan sekitarnya, wal Iraq, Iran. Nah, semua melewati Najd yang berarti miqatnya adalah Qarnul Manazil. Wadi Ma'ram. Hadha huwa a'la Qarnul Manazil. Wadi Ma'ram adalah tempat yang tertinggi, ini daerah tingginya, dataran tingginya dari Qarnul Manazil. Wa huwa qaryatun amiratun fiha madrasah. Itu juga desa yang sudah makmur, sudah ramai. Padanya ada madrasah. Wa kana la yuhrim minhu illa qillatun. Tetapi tidak ada yang berihram dari sana kecuali sedikit sekali. Hatta futihat hukumatuna tariqat Taif. Sampai kemudian hukumah pemerintah Saudi Arabia membuka jalan besar antara Mekah ke Taif. Al-mar bil hada wa jabal al-kara, yang melewati Hada dan Gunung Kara, fasara muhriman haman muzdahiman mahraman haman muzdahiman. Akhirnya tempat tersebut menjadi tempat ihram yang penting dan ramai. Muzdahim, penuh, sesak. Fabanat fihi al-hukuma masjidan kabira. Maka pemerintah Saudi membangun masjid besar di sana. Kabiran jiddan, besar sekali. Lahu turuquhu al-turuquhu al-masfalah ad-dakhilah wal kharijah. Dibikin jalan-jalan di bawahnya yang masuk dan yang keluar, dan juga dibikin mawaqifis sayyarat, dibikin parkir mobil di bawahnya, wa makan raha, tempat istirahat, wa amkinatul ightisal, dibikin pula di sana tempat-tempat mandinya, kamar mandi, wa daratul miyah, dan segala macam hammamat, tempat urusan air, buang air besar, buang air kecil, dan sebagainya, itu disiapkan dengan jumlah yang sangat besar. Bi'ahdas tasmim wa bina lihadal muhrim ilham. Semua itu karena melihat jumlah mereka yang sangat banyak, maka bangunan tadi semuanya untuk menunjang para muhrim yang sangat banyak di sana. Wa huwa la yu'tabar miqatan mustaqilan min haythul ism. Sesungguhnya itu bukan miqat yang tersendiri, bukan miqat yang berbeda dengan sa'il, nah, dengan sa'il kabir. Sama-sama Qarnul Manazil. Karena Qarnul Manazil demikian luasnya, gambarnya sudah dihapus. Yang tadi di sini keramaian, ternyata setelah dibikin jalan di sini dan satu bukit ini hilang dengan dibangunnya jalan, ternyata mereka lebih mudah karena perjalanannya mudah, karena perjalanannya dalam keadaan sayarah mereka cukup di sini, enggak perlu berbelok ke arah sana di jalan lama. Biasanya memang kita juga kalau melihat ada jalan baru, maka jalan 8 dilupakan. Itu kebiasaan manusia. Jalan lama biasanya tidak begitu luas, tidak begitu bagus. Tetapi ini jalan tol gratis. Luas besar seperti jalan tol dan lebih bagus lagi. Sehingga mereka lebih suka untuk berihram di sini. Semakin banyak menjadi tempat ihram yang sangat penting di sana. Dan dibangun masjid besar. Dibikin jalan-jalan, parkir-parkir, kamar mandi dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga semakin ramai kaum muslimin yang berihram di sana. Namanya Wadi Ma'ram. Wa huwa la yu'tabar miqatan mustaqillan, dan itu bukan miqat lain. Bukan miqat yang berbeda dengan yang tadi. Min haitsu lisit, dari sisi nama. Li'annahu qarnul manazil. Karena itu sama juga fara' cabang dari qarnul manazil. Wa yab'ud an Makkah bi 75 kilan. Dan jauhnya dari Mekah juga sama, yaitu 75 kilo. Walau la kathrat ta'arrujat Jabal Kira lakana an Makkah nahu 60 kilan faqat. Kalau saja bukan karena banyaknya belokan-belokan di gunung yang disebut dengan Gunung Kira, niscaya jaraknya hanya 60 mil saja. Tetapi masya Allah manusia, kalau jalan itu menaiki gunung, maka mereka tidak begini jalannya. enggak akan kuat mobil merek apapun. Sehingga mereka akan berjalan begini. Harus ada belokan-belokan. Karena itulah tentunya jalan tersebut menjadi lebih panjang. Kalau saja tidak ada kelokan-kelokan di Gunung Kiro, niscaya jaraknya hanya 60 kilan. Wa yuhrim minhu man yuhrim minal miqatil ladhi fi asfalihi. Dan yang berihram dari sana sama seperti yang berihram dari miqat yang di bawahnya. Wa yazidu bihajjaj Taif, dan ditambah dengan orang-orang haji dari Taif sekarang. Karena jalan tadi jalan antara Mekah dengan Taif. Maka yang dari Taif juga berihram di sana. Wa hujjaj janub mamlakah Al-Hijazi, dan juga para hujjaj dari arah barat mamlakah Hijaz. Wa hujjaj al-Yaman al-Hijazi, dan juga hujjaj al-Yaman al-Hijazi yang arahnya sebelah sana. Kalau di sini semua ya lam-lam. Tapi kalau Yamannya sebelah sini, kenanya Qardul Manazil juga. Qardul Manazil. Barakallahu. Masih Yaman. Barakallahu fikum. Hakadha miqat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, yang ternyata banyak berganti nama atau lebih terkenal dengan nama-nama baru, walaupun jangan dilupakan nama-nama asli yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Qarnul Manazil. Tetapi supaya tidak terkaburkan, kalau mereka berkata kami berihram dari Wadi Ma'ram, kamu tahu itu Qarnul Manazil, tapi bagian atas. Kalau mereka berkata kami akan berihram dari Sailil Kabir, berarti itu Qarnul Manazil juga, tapi bagian bawah. Barakallahu fikum. Yang itu jalan yang lama, sedangkan Wadi Ma'ram adalah jalan baru. Takmil. Pelengkap. Zatu irqin. Dikasrahkan di'ain. Irqin. Wasukunir ra. Disukunkan ra'nya. Waba'daha qaf. Setelahnya huruf qaf, irq. Sumiya bidhalik li'annahu fihi irqan wa huwa al-jabalus saghir. Karena di sana, dinamakan demikian karena di sana ada irqan, yaitu gunung kecil. Maka dikatakan dhatu irqin. Yusamma al-an. Dhatu irqin dinamakan sekarang dengan Doribah. Ya. Qala Yaqut Ad-Doribah Wadi Hijaz. Doribah adalah lembah Hijazi di arah Hijaz sana, sebelah kanan peta kita. Yadfa' saylahu fi dhati irqin. Yang aliran airnya mengalir ke sana dari dhati irqin. Itu Doribah. Maka kadang dikenal dengan Doribah. Data irqin, irqinnya adalah jabal. Rawabi, jabal. Qarn, jabal juga. Ini asma Arabiyah. Banyak. Dan sesungguhnya satu dengan lainnya berbeda. Ada rincian. Kalau besar sekali dikatakan jabal. Kalau agak kecil dibilang ini, dibilang itu, ila akhirnya. Padahal sama-sama bukit. Karena kayanya kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, maka masing-masing memiliki nama dan istilah sendiri-sendiri. Tayyib. Ala kulli hal. Berarti itu tempat yang tinggi. Karena disebut dengan gunung kecil atau perbukitan. Sedangkan wadi adalah lembah. Kalau hujan, maka air dari tempat tinggi tadi mengalir ke lembah tadi. Lembah tadi biasanya akan sedikit hijau, karena mereka atau karena tempat tersebut mendapatkan air dari seluruh penjuru perbukitan tadi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Ternyata di sini alirannya dari zat irqin. Berarti yang di bawahnya namanya dharibah, yang tingginya disebut zat irqin. Bi fathid dad. Dharibah difathahkan di dad al-mu'jamah. Setelahnya ra al-maksurah dikasrahkan. Thumma ya, kemudian ya musanna tahtiyah dengan dua titik di bawahnya. Thumma ba muwahhadah. Kemudian ba, ya ini satu titik di bawah. Tahtiyah, muwahhadah, tahtiyah. Satu titik di bawah. Thumma ha, kemudian ha. Wahidatul dirab. Atau dirab. Salah satu atau bentuk mufrad dari dirab. Ketika Rasulullah SAW berdoa, aghithna ghaithan mughitha ila akhirih, Allah turunkan hujan sampai berapa hari tidak berhenti. Orang badui yang tadi berkata, ya Rasulullah halaka, binasa ternak kami, binasa ini binasa itu, datang lagi, ya Rasulullah ternak kami binasa lagi karena kebanjiran. Maka disebutkan dengan tambahan doa, fil akami wadharabi, ini ya syahid ma'ana, wal audiyah, ya Allah di gunung-gunung, di lembah-lembah, di wadi. Jadi agar di sekitarnya hujan dan kemudian alirannya sampai ke kaum muslimin di permukiman-permukiman tadi. Barakallahu fikum. Wahiyal jibal as-sighar wa hadzal miqatan, itu gunung yang lebih kecil lagi. Lebih kecil dari mana? Dari yang sudah disebutkan data irqin. Irq kakaknya. Qarn kakaknya lagi. Kemudian kakaknya lagi jabal. Wa hadzal miqat lam yarid fi hadis sahihain. Miqat ini tidak disebut di dalam hadis yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Walakin warada fi ba'dis sunan, tetapi diriwayatkan dalam beberapa sunan. Anna Nabi SAW waqqata li ahli al-Iraq data irqin. Bahwasanya Rasulullah SAW menentukan miqat untuk penduduk Iraq di data irqin. Wa qad da'afa ba'du ahli al-ilmi hadal hadis. Wa qad da'afa ba'du ahli al-ilmi hadal hadis. Hanya saja sebagian ulama ahli al-hadis mendhaifkan hadis ini. Sehingga kita jarang mendengar ada miqat yang namanya data irqin. Qala fi fathil bari. Man? Siapa? Naam. Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Syafi'i. Rahimahullah. Qala fi fathil bari. Walladhi fil Bukhari. Al-Ibn Umar. Apa yang diriwayatkan dalam Bukhari dari Ibn Umar. Qala. Lama futihat al-Kufah wal-Basrah. Atau Umar. Faqalu ya Amir al-Mu'minin. Ketika dibuka Kufah dan Basrah, mereka mendatangi Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqalu, mereka berkata, ya Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallam hadda li ahli Najdin qarnan wa huwa jurun an tariqina. Jurun an tariqina. Wahai Amirul Mukminin, Rasulullah sallam menentukan bagi penduduk Najd qarnan, maksudnya qarnal manazil. Wahuwa jauh, dan itu jauh dari kita, dari jalan kami. Kami tidak melewatinya. Qala fanduru, kata beliau, lihatlah hadwaha, lihatlah yang sejajar dengannya. Fi tariqikum, di jalan kalian. Fahaddalahum data irqin, maka ditentukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab data irqin. Baik. Kalau digambarkan, barakallahu fikum, baik. Ya, terlalu tengah berarti. Qarn al-manazil. Sedangkan Irak di mana? Di sini Irak. Mereka jalan lewat sini. Qarn di sini. Mau ke Mekah, mereka dari Yaman yang bagian Hijaz ke sana. Yang ini Yalamlam. Tapi orang-orang Irak ini tadi berkata, wahai Amirul Mukminin, ditentukan untuk kami Qarn. Tetapi itu jauh dari jalur kami. Jalur kami lewatnya ke sini. Apa jawab Amirul Mukminin? Lihatlah apa yang sejajar dengan Qarn al-Manazil dari tempat kalian. Maka mereka melihat yang sejajar dengannya adalah Zata Irqin. Barakallahu fikum. Masih ingat kasus Yalamlam? Bahkan itu lembah yang sangat besar, sehingga dari sini ke sana tetap masih Yalamlam. Maka dari jalan manapun ketika mereka sudah melewati lembah tersebut, maka itu Yalamlam. Karena lembahnya lembah Yalamlam yang menjulur dari tengah jazirah sampai ke laut. Barakallahu fikum. Demikian pula ini kata Amirul Mukminin, unduru hadwaha, lihatlah yang sejajar dengannya, fi tariqikum, di jalur kalian. Fahadalahum data irqin, akhirnya ditentukan data irqin. Demikian kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Qala Syafi'i, juga berkata Imam Syafi'i rahimahullah, lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu hadda data irqin. Kata Imam Syafi'i, tidak sabit riwayatnya ada penentuan dari Nabi tentang data irqin. Wa innama ajma'a alaihi an-nas, hanya saja manusia sudah sepakat ijma'. Wa hadha yadullu ala anna dhat 'irqin laysa mansusan alaihi. Dari ucapan Imam Syafi'i menunjukkan bahwa dhat 'irqin memang tidak mansus, tidak tersebut secara nas dalam hadis. Tetapi ajma'a al-ulama wa ajma'a an-nas, manusia sepakat. Dan ini juga sebagai hujjah. Karena diantara sumber-sumber hukum dalam syariat Islam ini adalah Quran, wa sunnah, wa ijma'. Baru kemudian qiyas yang syar'i. Maka kalau mereka sepakat, kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin sepakat atas satu kesalahan. Enggak mungkin. Kalau sepakat, berarti kebenaran. Maka itulah yang terjadi sejak ditentukan oleh Amirul Mukminin bahwasanya yang sejajar dengan Qarn al-Manazil adalah Dhata Irqin. Maka ihramlah kalian dari Dhata Irqin. Maka mereka manusia, para ulama, semua sepakat bahwa memang itulah miqat bagi penduduk Iraq. وهذا يدل على ان ذات عرق ليس منصوصا عليه وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند. Dan dengan ini ditegaskan pula oleh Al-Ghazali, oleh Ar-Rafi'i di dalam Syarh Al-Musnad, dan juga oleh An-Nawawi rahimahumullahu ajma'in, semoga Allah merahmati mereka semuanya, ketika Imam Muslim mensyarah hadis dalam Sahih Muslim juga mengatakan demikian. Tidak ada nasnya yang marfu kepada Nabi, tetapi itu sudah sepakat para salaf, para sahabat, dan juga kaum muslimin ketika itu. Wa kada waqa'a fil mudawwanah li malikin. Demikian pula terdapat di dalam tulisan-tulisan kitab-kitab Imam Malik. Barakallahu fikum. Berarti madhab Maliki, madhab Syafi'i, Masya Allah, dan juga Hambali. Semuanya sepakat. وَصَحَّحَ الْحَنَابِيَّ وَالْحَنَابِلَةِ وَجُمْهُرُ الشَّافِعِيَّ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ. Bahkan Hanabila dan Hanafiya menganggap bahwa data irqin itu mansus. Dan sebagian besar dari Syafi'iyah, lihat yang tadi, قَالَ الشَّافِعِيُّ, berarti Imam Syafi'inya. Kalau ini jumhur syafi'iyah, pengikut-pengikut madhab syafi'i. Ini para ulama di madhab syafi'i. Mereka berkata annahu mansusun, bahwa itu ada nasnya. Waqad waqa dhalika fi hadis Jabir 'inda Muslim, yaitu dalam hadis Jabir di sisi atau di dalam Sahih Muslim. Illa annahu mashkukun fi raf'ihi, hanya saja hadis itu diragukan apakah rafa'ahu ila nabi abla, apakah marfu' kepada nabi atau mauquf ala sahabi, apakah sampai pada nabi atau berhenti hanya pada ucapan sahabat. Wa qad waqa'a fi hadis Aisyah, demikian pula disebutkan dalam hadis Aisyah dan hadis Al-Haris As-Sahmi, kilahuma 'inda Ahmad, keduanya dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan Abi Dawud dan Nasa'i. Wa hadha yadullu 'ala anna lil hadis aslan, ini menunjukkan bahwa hadis ini merupakan hadis yang ada asalnya. Kalau saja tidak ada asalnya, enggak mungkin diriwayatkan dari sekian banyak. Dari riwayatnya yang dalam Musnad ada, dalam riwayat Abu Dawud ada, di dalam riwayat Nasai ada, dari riwayat Aisyah ada, dari sahabat Jabir juga ada, dari Amirul Mukminin Umar juga ada. Baik. Artinya apa? Artinya kita yakin ini ada asal-muasalnya dari Nabi. Ini mesti ada asal-muasalnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala'alla man qala innahu ghairu mansusun alaih lam yablughu aw ra'a dha'f al-hadis. Bisa jadi mereka yang berkata bahwa hadis ini atau dhatu irqin ini tidak mansus, enggak ada nasnya, bisa jadi mereka rahimahumullah belum sampai padanya hadis-hadis ini, atau mereka menganggap hadis tersebut dhaif, lemah, sehingga mereka menyatakan ghairu mansus, tidak ada nasnya. Demikian semuanya diringkas dari Fathul Bari Ibnu Hajar rahimahullah. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wa 'ala kullin faqad sahha tawqituhu 'an 'Umar. Ala kullin, dengan itu semua telah sahih penentuan miqat dzata 'irqin dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Fa in kana mansusan 'alaihi wa jahilahu fa huwa min muwafaqatihi. Kalau itu sudah ada nasnya tetapi orang tadi tidak tahu, yang bertanya kepada Umar, kemudian Umar menyatakan ukur saja yang sejajar dengannya, ternyata dhatu irqin, berarti itu termasuk muwafaqatihi radhiyallahu anhu. Apa muwafaqatihi? Naam, Amirul Mukminin Umar terkenal muwafaq. Terkenal muwafaq. Sering sekali pendapatnya tepat dengan ucapan Rasulullah SAW. Bahkan dengan ayat yang belum turun. Belum turun ayatnya. Tapi Umar sudah berkata, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya dihijabi? Turun ayat hijab. Membenarkan usulan Umar untuk menghijabi para wanita. Demikian pula ketika Umar berkata, ya Rasulullah, apa hukumnya khamr ini? Aku melihat banyak merusak, banyak begini, banyak begitu. Turun ayat hanya menyatakan bahwa kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Umar masih belum puas, ya Rasulullah, belum jelas hukumnya, apakah tidak diharamkan? Sampai turun ayat nama innamal khamru wal maisir wal azam wal azlamu rijsun min amali syaitan. Maka Allah katakan di akhir ayatnya, fahla antum muntahun, apakah cukup kamu berhenti? Kata Umar, intahaina, aku berhenti. Dan masih banyak lagi muwafaqatuhu radhiyallahu anhu, masih banyak lagi kecocokan Umar pendapat-pendapatnya dengan dalil-dalil. Kalau memang ini Umar menyatakan ukur saja mana yang sejajar dengan qarnal manazil, ternyata dhatu irqin, ternyata setelah diputuskan oleh Umar didapatkan dalam riwayat lain marfu' dari Nabi bahwasanya untuk penduduk Irak adalah dhatu irqin. Masya Allah. Berarti apa? yang berikutnya dari muwafaqatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Bukti berikutnya kalau Umar memang muwafaq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa in lam yakun nass 'alayhi faqad qala sallallahu alaihi wasallam 'alaikum bi sunnati. Kalaupun ternyata dhaif dan memang tidak ada nas yang langsung dari Nabi, taib, ada hadis Nabi yang berkata, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah, khalifah yang lurus sesudahku. Al-Mahdiin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah, sunnahku dan sunnahnya para khulafa. Sedangkan ini sunnahnya Umar. Kalau begitu dari Zata Irkin, karena sejajar dengan Karnal Manazil. Masya Allah. وقد اجمع المسلمون على انه احد مواقيت الحج ولله الحمد. Dan itu merupakan perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya bahwa Zata Irqin adalah salah satu dari miqat-miqat haji dan umrah, walillahil hamd. Nektafi bihadzal qadr, barakallahu fikum.